Matayo afamaragumi bihadagati. Atle Yesu gya ilihe eschocho omogi imbake. Yawa udihapeda galilayagu. Gihadake ibarada hapeda yudayage. Haritlo osagu dudugu yoridani. Yadera kogu denigu hidagu gisira konir. Inagiho emisi hidagwa mama etla ango inai. Dahe es, farisayo wa kineyagi khairi daga Yesu ge. Magu ko isiri hatiru. Gugi masiri inaharichiri himatuba. Ga ilata hade, tinara aha watamawara hade dos, sati idolense. Yesu gigi ilaki isi inaituba. Unkurei haso mintiriba tihandikada ili itle munge tuba. Inagwatlehu ini yedatla atle sogo, giati tlehi hawata hade. Karagika ituba, sagi imbake, hawata maitata ha iodos, hingigi ilagasi ha hade dos. Teesi, inaichada ko inagitla kwa lentle hidiai. Inko, inaihiti hida chada abakara, inaihiti tla kwa len. Teesakai, hakeda ilagasi ha ilitlemu, hedilense gihanti dehi. Dahees, farisayo gimasiri Yesu tuba, Musa ya so ilafahi tuba, bereha watatla ima wahade dosi saga kere esi etaraka gigito samai. Yesu gika isa inaituba, Musa ya hige maimama ugutige ikokun. Sagi imba gukaraha mugu muna inhake kokun. Gi imba ke ya taka igoba tatle sogo. Katle ilitle mugia ilitle hihawata ahade. Gulo, anasangu kai unkure ambe, hawata gukere esa taraka asahade dos. Beresa gi imba gukipala umagoba, hagi khabina hade waka. Hike hitiyo ndi ditlipala uuma. Sirako mise dosi sugu gika irituba. Bere gimba tla angu hawata hade doste saka iwan. Tiba aida mawara khabo sumuku. Yesu gika ikarasa inaituba. Hida gongo bagu hida hase imbara chacha hamisuki. Tihaka akiles ili itle mugi api hicha hara. Anasangu tika watagai. Sagi imba hida waki na itima toasi. Sagi imba diga tesa agaila kwali. Waki na idiga tesa agaila geha hida. Kara, waki na iyati mairi khabosa tawaloda ili itemu. Hedigu hida hasa o warachacha hamisuki, guto sa o ye. Dahees, hida ya agile hisiri ya aiko inadaga Yesuge. Ina iyati tesa agaila giri. Ina mailika mididaba inda gai hake. Hasigi mafirim ili itlemu. Magi aafi inai. Tesa gai se. Sirako mise dosigigi ili oo irihida hake. Gwan lehse ya aiko in. Yesu gika isa sirako mise dostuba. Da gai gudigida kumawya khaye daga doi. Hagi hantitlaat lahasidai. Sagi imba. Tawalo da ili itlemu dati hida da hake goo ai. Yesu gili kamidi daba inko sidaka ihake. Inagia ilihe esgiwa uridaka tesa. Inko, hedilenya gikhaidaka Yesu ge. Gugi masituba, marimu, tigi imba mala guho ugayondide. Masle ishafi magu koraraha kororago bahifako. Yesu gila kikisi hedike tuba. Haniso oima misida anagi imba mala na hoi. Wana lenkile siguhu. Beresla adatlawara ibinada kororaha kororago bahifako. Iliko mi ilaka awadus. Hedikegi masi Yesu tuba. Ti ilaka awahalo. Yesu gugila kiis inatuba. Hanti gasid. Hanti sipala ut. Hanti fisid. Hanti ilatatlaida afa afuma. Muridi tata gogu ha iodogu. Hatla eida dana ekoku. Ido hangu ilitha adego ay ugulenkogu. Ara imokegi ila kiisi Yesu tuba. Ila kawategong haga ila komi ya dadaka umadoa. Inkoti ido malakara gani afaritla adisi. Yesu sugugikai inatuba. Beretla adabu udarapanda da ilitemuge. Ta anadimi ida dugonga konte. gohe esidela kakaida pesa ike gohla idesa kwa eli. Hari amote uguma asutla ida hinda karuma dalo iya derawagura uge. Go ilihe esidete saka ilakara, la asukhaida, masira komi segwe itlehit. Kara imokegia ili akasigimba kegu Yesu, giwa udari liemo, sagimba inaya hinda karuari khitla. Dahe es, Yesu gikaisa sirakomi sedostuba, gulo, sangu kayu unkure yambe, timana harikhitla, hinda karu idawara tawalo dara wagura uge. Gulo, titla harun harikhitla, gamia hichatara harpo adasingano, baai hinda karu hidawara tawalo da ilitle muge. Sirakomi sedosigia ili akasirigimba ke, yati baka irarikhitla. Gugi maasiri inatuba. Bereda karahite saakai. Inko timiana hida hasibaaru. Yesu giyu udidakado inai. Gika ituba. Haribarada hida. Gimba kiduguida hasiaba. Daka ili itle muge. Gimba gondu guida hasi. Teesi. Petiro gugi ilaki isi gika ituba. Yuudia. Dandiraihani maini idaduli maga akone. Hagu gisirako ni ugu. Dahe es, dandireha malatlaina. Yesu gikaisa inaituba. Gulo, sangu kai unkurei ambe. Horoda abige damakawa. Hanangu hedi maibidi kitingu wanka medosi gutawaloge. Katleke, unkurei sesirako misedoi. Hama ibite ikiteri mibi hachadage gutawalo. Hagi huku untei motoli ya mibiha chada da Israeli. Kara, kila hedi guani maumara ikosi baku hiagos, hiodos, tatagos, iodos, ya aikos ha baku kaima mukos. Berete saka ilaki yei, sasirako maana. Hake maa oyei daka ilite mugo wa miberi mibi. Dagi imba gongu inko giani mairi. Thime, ili itlemu mahadi sisa inai. Ali meda tlafimagu koraraha korarago bahifako. Hida waagungo arme pandrage wanai inko. Teesi himati hida guhifako tlehidiai. Kara, hida guhifako geware. Himati gupanda tlehidiai.